فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendaki. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan hamba-hambanya yang Allah kehendaki dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Mayahdillahu falamudillalah wa mayudril falahadiyalah. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk kepadanya, beri petunjuk kepada hatinya untuk meniti jalan istiqamah, berikan petunjuk kepada hatinya untuk meniti jalan Islam, walau bagaimanapun orang-orang berusaha menyesatkannya, memalingkan fikirannya, fala mudillalah, maka tidak ada yang bisa membuat dia tersesat. Sebaliknya, wa mayudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan hatinya, yang itu bermula dari condongnya hamba tersebut kepada kesesatan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk kepada Islam, sehingga sampai hari ini kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan ibadah yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa Islam, sebaik apapun amalan seseorang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu haba'an mantura, kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan di hari akhirat nanti. Sebaik apapun amalan seseorang, tidak akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, walaupun dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin membalasnya di dunia. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turoba. Orang-orang kafir mengatakan di akhirat nanti, ya laytani kuntu turoba, andai saya hanya menjadi tanah, tidak perlu menjadi manusia yang mempertanggungjawabkan amalan-amalan perbuatannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sosok yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih pada kita, teladan bagi kita umat Islam dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah. Beliaulah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih kepada kita untuk menjadi penutup para Nabi dan Rasul, membawa ajaran Islam yang lengkap ini, baik dari sisi akidahnya, sehingga akidah seorang muslim yang benar akan sama dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Baik dari sisi ibadah, sehingga ibadah seorang muslim apabila dikerjakan dengan benar, salat kita sama dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa kita sama dengan puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam masalah akhlak dan muamalah bergaul dengan sesama manusia. Beliau memberikan penjelasan yang lengkap. Tidak ada kebaikan melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keburukan yang bisa memberikan mudarat kepada manusia melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga juga tercurah pada sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para ulama setelah beliau yang meniti jalan istiqamah ini hingga akhir zaman. Tak lupa kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang bukan hanya ketika pulang ibadah haji atau umrah saja. Takwa yang bukan hanya ketika di Ramadan saja. Takwa yang bukan hanya ketika di keramaian saja. Takwa yang bukan hanya ketika manusia berada dalam masa senangnya saja. Tapi takwa kapanpun dan dimanapun, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa juga meminta seseorang untuk belajar, untuk senantiasa mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, sehingga yang halal bisa dia kerjakan, yang haram bisa dia tinggalkan, sehingga dia bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Jangan sampai dia meninggalkan yang justru seharusnya diperintah. Jangan sampai dia mengerjakan yang seharusnya diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya takwa yang sebenar-benarnya menuntut seseorang untuk ikhlas dan terus belajar agar senantiasa menambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik, akibat yang baik itu adalah bagi hamba Allah yang bertakwa. Akibat yang baik, akhir ujung kehidupan, apapun yang terjadi selama proses kehidupan, maka akhir yang baik adalah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikianlah para nabi dan rasul, demikianlah orang-orang hebat, demikianlah kaum muslimin yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berujung baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang istiqomah akan mendapatkan kebaikan di dunia ketika sakaratul maut dan di akhirat nanti. Seorang yang istiqomah terus berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapatkan kebaikan di akhirat jelas. Allah akan mudahkan jalannya meniti siratul mustaqim. Jembatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di atas api neraka akan dilewati setiap orang mukmin. Ada yang lewat secepat kilat, ada yang lewat seperti orang yang menaik kuda, ada yang lewat seperti orang yang berlari, ada yang lewat seperti orang berjalan, ada yang lewat seperti orang jalannya lambat, ada yang lewat sambil merangkak, ada yang lewat namun dia tidak bisa melewati titian siratul mustaqim tersebut. Dia jatuh ke dalam api neraka untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya sebelum Allah akhirnya masukkan dia ke dalam jannah. Maka orang yang istiqomah di dunia akan Allah Subhanahu Wa Taala bantu di akhirat nanti. Orang yang istiqomah di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun janjikan kebahagiaan padanya ketika sakaratul maut, ketika seorang hamba bersiap meregang nyawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepadanya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan khawatir. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah awliya kalian, sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian di dunia dan di akhirat nanti. Maka malaikat menghibur seseorang yang sedang sakaratul maut, yang dia tidak tahu bagaimana nasibnya selanjutnya, yang dia tidak tahu bagaimana dan mau kemana dia bergerak selanjutnya. Datanglah para malaikat menghibur orang-orang yang istiqomah ini. Di dunia, orang-orang yang istiqomah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepadanya. Orang-orang yang istiqomah senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang, dan dia beristiqomah dalam agamanya, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Ketika seorang mendapati kesulitan, maka orang yang istiqomah di jalan Allah tidak akan menjalankan hal-hal yang haram untuk melewati kesulitannya tersebut. Dia tidak akan mengambil harta riba, dia tidak akan menzalimi manusia untuk menjalankan hal-hal yang haram untuk mengeluarkan dia dari masalah tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang tidak istiqomah, dia menempuh cara-cara yang mudah, cara-cara yang cepat walaupun haram, sehingga ketika datang waktunya, masalah yang ada bagi dia bukannya berhilang, akan tetapi bertambah dengan masalah-masalah yang baru. Demikian pula ketika waktu luang, orang-orang yang istiqomah akan senantiasa menggunakan kenikmatan yang dipakai padanya. Ketika hartanya banyak, ketika waktunya luang, ketika dia berada di atas, maka orang-orang yang istiqomah akan senantiasa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menambah kebaikan-kebaikannya, sehingga Allah pun menambah kebaikan-kebaikan terus kepadanya, sehingga Allah pun terus memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya atas rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan jalan istiqomah, ketika dia di atas, ketika Allah beri kelapangan rezeki padanya, ketika Allah beri kelapangan waktu kepadanya, dia manfaatkan untuk hal yang sia-sia, dia manfaatkan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hilang semua kenikmatan tersebut, berganti dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, berganti dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, berganti dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum di akhirat nanti. Na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kita hamba-hamba Allah yang beristiqomah. Dan istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketentuan, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa istiqomah, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa mengingat Allah dengan baik, kita bisa bersyukur dengan baik, sejatinya bukanlah karena diri kita sendiri, sejatinya bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita meminta hal tersebut senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya pula Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan sekali-kali doa ini wahai Mu'adz, di akhir setiap selesai engkau salat. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk ala dzikrika, untuk bisa berzikir mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan tiga hal ini, karena tiga hal ini sejatinya bukanlah kemampuan diri kita sendiri. Boleh jadi seseorang tidak mampu melafalkan zikir, lidahnya hanya mampu terdiam saja ketika waktu berlalu begitu saja, atau bahkan mulutnya mengucapkan hal yang sia-sia seiring dengan datangnya waktu. Bukan pahala yang dia dapatkan, tapi dosa yang dia dapatkan. Ketika Allah memberi taufik kepada seseorang, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Waktu luang digunakan lidahnya untuk berzikir, waktu luang digunakan fikirannya untuk bertafakur mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, waktu luang digunakan badannya untuk berbuat kebaikan. Demikian pula syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, datang nikmat dia tidak bisa bersyukur. Bahkan dia menganggap semuanya adalah milik dia sendiri. Hatinya tidak mengakui nikmat tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan fondasi dari rasa syukur. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa bersyukur kecuali dia mengakui nikmat itu dari Allah. Tapi hatinya bahkan mengakui nikmat Allah saja tidak. Sebagaimana Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmil indi, yang mengatakan tentang hartanya innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan atas ilmu yang ada padaku karena saya pintar, karena saya hebat dagang, karena saya hebat manajemen, karena saya hebat jualan, karena saya diberikan harta yang banyak ala ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku. Dia lupa bahwa itu adalah harta pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tenggelamkan. Maka seorang yang tidak dapatkan taufik untuk bersyukur tidak akan bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hatinya, apalagi dia bisa mengucapkan alhamdulillah, apalagi kemudian dia gunakan hartanya, dia gunakan kenikmatan untuk di jalan kebaikan. Demikian pula husni ibadatik, beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa didapatkan oleh orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah, puasa Ramadan hilang begitu saja, solat lima waktu dilewatkan begitu saja. Dia sudah punya uang, dia sudah punya kemampuan, dia sudah punya kesempatan, tapi datang masa-masa untuk menunaikan ibadah haji dilewatkan begitu saja. Tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala baginya untuk beribadah dengan baik, na'udzubillah. Ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang, maka waktunya, ibadahnya akan dia perbaiki. Dia pun belajar, menuntut ilmu bagaimana agar ibadahnya terbaik, bagaimana agar ibadahnya semakin sempurna, bagaimana agar ibadahnya semakin mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirin dirahmati Allah, istiqomah dan taufik bagi kita untuk bisa istiqomah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita meminta hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita merasa takabur dengan istiqomah kita, jangan pernah kita merasa takabur dengan amalan-amalan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya pula dalam setiap solat kita 17 kali dalam sehari kita membaca Al-Fatihah, yang di dalamnya ada doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah di atas jalan yang lurus ini. Dia adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus di dunia, agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus di dunia. Jalan yang lurus yang membawa kebahagiaan kita di dunia, dan itu adalah Islam. Dan itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus di akhirat nanti. Ketika kita meniti siratal mustaqim di akhirat nanti, kita minta pula petunjuk kepada Allah agar kita sukses dan lancar meniti siratal mustaqim tersebut. 17 kali kita meminta. Karenanya Ibnu Taimiyah menyebutkan ini adalah anfa'ud du'a. Doa ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling bermanfaat. Yang ini menjadi rahasia, dia disebutkan 17 kali sehari kita meminta kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Dan tentunya sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah, kita pun bekerja. Kita meminta anak yang soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun menikah dan kemudian berusaha mendidik, mentarbiyah putra dan putri kita sehingga menjadi putra dan putri yang solehah. Maka ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kita pun perlu berusaha untuk mencari hidayah tersebut. Datangi majlis ilmu, datangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, datangi orang-orang yang berilmu, gali ilmu dan timba ilmu dari mereka sehingga hidayah pun menyapa kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أقيم الصلاة. Mustaqimu, sofnya diluruskan dan dirapatkan. Lurus rapatnya sof kita adalah termasuk kesempurnaan ibadah solat kita. Sof-sof yang masih kosong di depannya diisi terlebih dahulu. Sof-sof yang di atas pun demikian, lurus dan dirapatkan. HP dan alat komunikasi lain harap disilentkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.